Maaf, maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. If you know what I'm talking, and I just wanna saying, forgive me lahir batin. Kesalahan hari ini, besok atau kemarin, please tolong semuanya agar bisa dimaafin. You know I'm just manusia, never miss dari dosa. Sometimes forget doing something, padahal itu salah. From the bottom of my heart, ku tak mau jadi jahat. So please you see and lihat, I just wanna do a taubat. Segala kesalahan, segala kekhilafan, mohon untuk dimaafkan, mohon untuk dileburkan. Kita salam-salaman, saling maaf-maafan. Yuk kita berlebaran, saling jabatan tangan. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Hey, lebaran bukanlah ajang pameran, menundukkan kekayaan itu si gaya kampungan. Hey, mendingan jadikan ini lebaran ajang penguat ikatan di dalam persaudaraan. Mother, father, brother, sister, younger, older, jangan keder. Ayo kita cepat bergerak, minta maaf benar benar. Satu, dua, tiga, empat, itu semua cuma angka. Kalau bisa, kalau sempat, ayo kita saling sapa. Dari zaman abad tasa Justin Bieber dan semangka TTKM, bisa saja ada orang yang tak suka. Mungkin ada tak terasa kata-kata pembuat luka, bisa saja itu karena rasa-rasa yang berbeda. Maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf, maaf, maaf, maaf lahir batin. Maaf.